bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Besok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni aku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud padamu. Padamu.